Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Abdul. Fa'inkana rajul kalam ma'alum rahimahullah ta'ala. Fa'inkana rajul, maka jika seorang itu mengetahui dengan baik haqa'ikul iman al-fatina, hakikat keimanan yang bersifat tersembunyi, yang berada di dalam hati, maka dia akan membedakan antara al-ahwal al-rahmaniyah wal-ahwal syaitaniyah. Ahwal syaitani adalah kemampuan luar biasa yang datang dari setan, sihir dan sebagainya. Kemampuan luar biasa bantuan setan itu diistilahkan dengan ahwal syaitani. Maka kan membedakan kemampuan luar biasa yang berasal dari Allah Ar-Rahman dan kemampuan luar biasa yang berasal dari setan atau karena bantuan setan. Maka orang yang bisa membedakan hal tersebut, saya pun, maka orang tersebut berarti telah Allah gunjamkan dalam hatinya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini? Menurut penafsiran Ibn Abbas, orang-orang yang beriman di sini adalah ya, mukmin ahlul kitab. Mukmin ahlul kitab. Ittaqullaha wa aminu bi rasuli. Hendaklah kalian bertakwa pada Allah dan beriman dengan Rasulnya. Yutikum kiflain min rahmatihi. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian kiflain. Kiflain menurut mujahid maknanya di'fain, dua kali lipat. Min rahmatihi, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut penafsiran Abbas tadi, maka hadis ini atau ayat ini dihubungkan dengan hadis adanya tiga jenis manusia yang mendapatkan pahala dua kali lipat. Salah satunya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beriman dengan Rasul sebelumku, kemudian dia berjumpa dengan dakwahku, kemudian beriman denganku. Itu yang dimaksud kiflain min rahmati. Nah, kalau kita lihat penggunaan ayat ini di sini oleh Syekhul Islam Taimiyah di sini, maka Syekhul Islam Taimiyah memaknai ayat ini sebagai ayat yang umum untuk mukmin ahli kitab dan selainnya. Wa ja'alakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan jadikan bagi kalian cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Ada yang menjelaskan cahaya di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Penjelasan yang lain, cahaya di sini maknanya adalah hidayah. Tamsu nabi, kalian berjalan bihi dengannya. Kata Mujahid, nyak di sini maknanya adalah huda. Maka berarti menurut Mujahid, nuran, karena bihi ini kembali kepada nur, maka yang dimaksud nur adalah al-huda, petunjuk. Wa ja'alakum nuran, dan Allah akan berikan pada kalian cahaya, yaitu petunjuk. Tamsuna bihi, yang kalian berjalan di muka bumi dengannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka berdasarkan konteks yang digunakan oleh Syekhul Islam Taimiyah untuk membawakan ayat ini, maka makna ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman, ya, semua orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan kalian benar-benar beriman dan memperbarui iman dan mengokohkan iman. Niscaya Allah akan berikan pada kalian dua lipat dari kasih sayangnya, dan Allah akan berikan pada kalian petunjuk yang bisa kalian gunakan untuk berjalan di muka bumi, sehingga berjalan dengan baik dan benar, dan Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kifal dalam bahasa Arab aslinya maknanya adalah kisah. Adalah kain yang diikat pada punggung unta, yang berfungsi untuk menjaga dan mencegah orang yang menaikinya jangan sampai terjatuh. Itu makna asal dalam bahasa Arab untuk kalimat atau kata-kata kiflun. Dan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah akan berikan kepada kalian dua bagian, yaitu dua kali lipat dari kasih sayangnya, yang ini akan menjaga dan melindungi kalian dan mencegah kalian jangan sampai terjatuh dalam azab. Maka Allah katakan, maksudnya Allah Subhanahu wa Taala akan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan komitmen dengan iman, Allah akan berikan pada mereka cahaya yang mereka gunakan untuk berjalan di muka bumi. Wa ja'alakum nuran tamsuna bihi, ini mahal syahid. Di sisi yang tidak diambil, yang tidak dijadikan dalil oleh Syekhul Islam. Karena siapa yang telah benar-benar mengetahui iman, sehingga bisa membedakan antara kemampuan luar biasa yang datang dari Allah dengan yang datang dari setan, maka itulah orang yang mendapatkan hidayah, sehingga dia tidak tertipu di muka bumi, dikira dukun, dikira wali. Maka itulah orang yang Allah berikan padanya cahayanya. Dan Allah berfirman di surat As-Sura ayat yang ke-52, wa kadzalika wahayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, roh dari perkara kami. Makun tak tadirimal kitab walil iman, yang kau tidaklah mengetahui sebelumnya, kau tidaklah mengetahui Alkitab, tidak pula mengetahui iman, walakin ja'alnahu nura, akan tapi kami menjadikannya nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina, cahaya yang kami gunakan untuk memberikan petunjuk pada siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan ini engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka di sini wahyu dan Al-Qur'an disebut ruhan. Maka dalika wahyina ilaika ruhan. Demikian kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan ruh. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah ruh untuk hati. Bagaimana nyawa adalah, bagaimana roh adalah roh untuk badan. Dan sesungguhnya hati yang tidak mengenal Al-Quran adalah hati yang mati. Bagaimana badan yang tanpa roh. Nah, karena itu Nabi mengatakan bahwasanya ilmu syar'i itu bagikan hujan bagi bagi tanah. Masalum ma ba'athani Allahu min al-ilmi wal huda kama sul ghaisin asaba ardan. Dan ilmu dan petunjuk yang aku bawa bagikan hujan yang menimpa bumi. Karena tanah itu tidaklah hidup, tidak segar ya, jika tidak mendapatkan air hujan. Tanah yang tidak pernah mendapatkan air hujan dalam bahasa Arab disebut tanah yang mati. Wahan min amrina, dan Al-Quran itu adalah min amrina, dari ketetapan kami. Ini bantahan Ahlussunnah untuk terhadap Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena al-khalqu itu berbeda dengan al-amru, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Allah mengatakan ala lillahil khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahasanya milik Allah al-khalqu dan al-amru. Ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah adalah masalah penciptaan dan masalah pengaturan. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ada al-khalqu, ada penciptaan, dan ada al-amru. Nah, Al-Qur'an itu termasuk apa? Al-khalqu atau al-amru? Maka berdasarkan surat Zuhur ayat 52 katakan, Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan termasuk Al-Khalqu, namun termasuk Al-Amru. Dan Al-Khalqu itu berbeda dengan Al-Amru, dan Al-Amru berbeda dengan Al-Khalqu, karena Allah membedakannya. Alalawal Khalqu wal-Amru, dan wawu menunjukkan dua hal yang berbeda. Maka jika kita hubungkan surat Asy-Syura ayat 52 dengan surat Al-A'raf, maka jadilah ayat ini dalil Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan bantahan untuk Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu Al-Amru bukan Al-Khalqu. Adalah bagian dari al-amru, dan Allah mengatakan di surat Al-A'raf bahasanya al-khalqu penciptaan dan makhluk itu beda dengan al-amru. Makun tata derimal kitab, yang dimaksud dengan kitab Al-Quran. Maka engkau dulu tidak mengetahui Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu Al-Quran sebelum turunnya wahyu. Walal iman, demikian juga engkau tidak mengetahui iman. Apa yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui iman sebelum turunnya wahyu? Kata Ibnu Jauzi di tafsirnya Zadul Masir, ada tiga pendapat ulama tentang yang dimaksud. Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal iman atau belum mengetahui iman sebelum datangnya wahyu. Yang pertama yang dimaksud dengan iman, ada ahli tafsir yang menjelaskan yang dimaksud dengan iman adalah ad-da'watu ilal iman. Ad-da'watu ilal iman, seruan dan ajakan dan mengajak orang lain untuk beriman. Nabi tidak ketahui dan Nabi tidak melakukannya sebelum dia mendapat wahyu. Kemudian pendapat yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti iman ketika beliau masih bayi dan ketika masih kanak-kanak sebelum balik. Artinya tidak beriman dan tidak mengerti iman. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat syirik pada saat masih kecil sebelum balik. Namun menafsirkan ayat ini dengan penafsiran ini diinggal keras oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, "Man za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ala dini qaumihi fa huwa qaulu su'in." Barang siapa yang beranggapan, barang siapa yang berpendapat bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala dini kaumihi mengikuti agama kaumnya yaitu kesyirikan, kalau kalusu, maka itu adalah perkataan yang sangat-sangat keji dan buruk. Maka menurut penafsiran yang kedua tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami dalam fase hidupnya mengikuti agama kaumnya yaitu kesyirikan. Sehingga penafsiran yang tepat adalah penafsiran yang ketiga, yaitu yang dimaksud dengan iman dalam ayatnya adalah syara'iul iman, adalah berbagai aturan syariat. Karena berbagai ibadah yang diajarkan dalam syariat, karena semua aturan syariat itu adalah iman. Karena iman itu bukan hanya keyakinan hati, namun juga ucapan lisan dan amal badan. Dan semua amal badan yang diperintahkan oleh Allah bisa disebut dengan iman. Oleh karena itu Allah menyebut Al-Quran ya, di awal-awal juz yang kedua, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Allah sebut sholat dengan iman. Nah, ini yang tidak diketahui oleh Nabi. Ini yang tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum datang Al-Quran, Nabi tidak tahu bagaimana tata cara beribadah yang benar. Yang tidak mengetahui syara'iul iman, itu tidak mengetahui tata cara beribadah, bagaimanakah sholat, bagaimanakah puasa, bagaimanakah aturan-aturan dan bentuk-bentuk ritual ibadah yang lain. Nabi tidak tahu. Setelah Al-Quran turun, barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paham dan mengerti. Nah, penafsiran yang ketiga tersebut adalah penafsiran yang dipulai oleh Ibnu Qutaibah dan Ibnu Huzaimah. Muhammad bin Ishaq Ibn Huzaimah, inilah pendapat yang benar. Inilah pendapat yang benar. Dan ayat ini surat As-Surah ayat yang ke-52 ini adalah penjelasan untuk firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insyirah. Dimaksudkan dengan Allah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalan, maksudnya adalah makun tatadrimal kitab walil iman. Penafsiran yang paling tepat ya, untuk wajah tatadalan fahada adalah yang dimaksudkan adalah apa yang Allah firmankan surat As-Surah 52 ini, makun tatadrimal kitab walil iman. Tidak sebagaimana penafsiran sebagian tafsir yang lain yang mengatakan bahwa jadwal dan fahadah adalah menciptakan masa ketika Nabi kanak-kanak. Nabi itu pernah sesat di jalan-jalan di kota Mekah, kemudian ketemu. Dan yang tepat adalah menghubungkan antara surat Al-Insyirah tersebut dengan ayat ini. Surat Ad-Duha. Ini surat Ad-Duha itu kita hubungkan dengan As-Surah 52. Dan memaknai walil iman dengan makna tadi tidak mengerti sara'iul iman, ini penafsiran yang dipilih di tafsir lain. Walil iman ay sara'ihu wa ma'alimuhu. Walakin sya'alnahu, akan tapi kami jadikan dia. Dia di sini bisa kembali kepada aroh, dan yaitu wahyu, atau kembali kepada Alkitab yaitu Quran. Intinya sama. Al-Quran maksudnya adalah Quran, kitab juga Quran. Dan kami jadikan Al-Quran itu adalah cahaya yang kami gunakan untuk memberikan petunjuk siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sini engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka surat 56 ini pasangan dengan surat Qasas 56. Wa innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun di sini di surah 52 Allah katakan wa innaka latahdi, jadi engkau memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Kata para tafsir, kata para ulama, ya, hidayah di sini berbeda dengan hidayah di surat Al-Qasas. Hidayah di sini adalah hidayah al-irsyad wal-bayan. Hidayah dalam arti ngasih petunjuk, ini baik, ini buruk, ini jalan surga, ini jalan neraka. Sedangkan Al-Qasas 56 adalah hidayah taufik wal-ilham. Ini dimaksud engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa, pada orang-orang yang kau cintai. Maka Al-Quran, kata Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang Allah jadikan sebagai sebab untuk memberikan petunjuk pada siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Fa'ata minal mu'minin, maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang beriman, yang ja'afihim, berkaitan dengan mereka terdapat hadis yang diatkan oleh Tirmidzi di Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'minin, adalah kalian hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Fa inna yang dhuru fi nurillahi, karena sesungguhnya orang yang beriman itu memandang dengan cahaya Allah. Yaitu Quran, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Disebabkan mereka telah mengetahui betul haqaiqul iman. Ini dimaksud cahaya Allah berdasarkan ayat dan penjelasan Syekhul Islam. Penjelasan Syekhul Islam di atas. Kata Tirmidzi hadisnya adalah hasan. Lihat catatan kaki, lihat kalau Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, namun dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh Al-Albani bi dhaifa. Istilah ad-dhaifa. Namun adanya firasat mukmin itu hak. Adalah satu hal yang benar. Tentang firasat mukmin, maka ini disinggung oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi sampaikan dalam hadis ini. Namun hadisnya diperselisihkan. Tirmidzi mengatakan hasan, namun Al-Albani mengatakan dhaif. Namun adanya firasatul mu'min itu satu hal yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyinggungnya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Sehingga dalam hal tersebut terdapat tanda lil mutawassimin, bagi orang-orang yang bisa mengenali tanda. Kata alif tafsir al-mutawassimin artinya adalah firasah. Maka di antara hal yang wajib diimani, jadi iman di seorang muslim adalah mengimani adanya firasatul mu'min. Tentang firasat, pembahasan yang agak luas ya, atau lumayan luas, ada di kitab Ar-Rohnya Ibn al-Qayyim. Waktu terkejam dan telah lewat. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Di sana disebutkan la yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ini tidaklah henti-henti hambaku mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mencintainya. Dalam bahasa Arab dalam nahwu la yazalu itu yufidul istimrar. Maka sebab Allah mencintai seseorang adalah istimrar, adalah terus menerus, adalah rutin mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah, bukan kadang iya kadang tidak, namun ada istimrar. Ini diambil dari la yazal. Dan demikianlah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aful a'mal ilallah adwa muha wa in qalla. Maka amal yang paling Allah cintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Maka jika aku mencintainya, maka aku memberikan taufik untuk pendengarannya sehingga dia mendengar hanya mendengar hal-hal yang aku ridai, dan aku memberikan taufik untuk pandangannya sehingga dia hanya melihat hal yang aku cintai, dan aku memberikan taufik untuk tangannya sehingga dia hanya gunakan tangan tersebut untuk hal-hal yang Allah cintai, dan aku memberi taufik untuk kakinya yang dia gunakan untuk berjalan hanya menuju tempat-tempat yang Allah ridai. Maka orang tersebut mendengar, melihat dan menggunakan tangannya serta berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh jika dia sa'alani la'utiyannahu, jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang dia minta. Kalimat ini bantahan untuk Sufia, yang sebagian dari Sufia itu menolak untuk berdoa, menolak dan mengingkari doa, tidak perlu doa. Allah sudah tahu apa isi hati manusia dan apa kebutuhan manusia. Wali tidak perlu doa. Wali tidak perlu doa, padahal di sini membahas tentang masalah wali. Dan Allah katakan la in sa'alani la u'tiyanna, jika dia minta, dia berdoa kepadaku, niscaya akan aku beri. Maka wali itu berdoa, maka wali itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling mulia adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya doa itu tidak manfaat, bagaimana perkataan Ba'du Sufiyah, bahwasanya doa itu tidak ada manfaatnya, maka berarti konsekuensinya berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang tidak manfaat dan memerintahkan umatnya berdoa berarti memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang tidak manfaat. Tentu ini satu hal yang tidak mungkin kita katakan. Bahkan doa itu adalah manfaat meskipun tidak terkabul, karena doa itu adalah ibadah. Maka orang yang berdoa meskipun tidak dikabulkan doanya, maka dia melakukan sebuah ibadah. Wa ista'adzani la u'adzannahu, dan dia minta perlindungan padaku, saya akan aku lindungi. Wa ma ta'addatu an syai'in ana fa'iluhu, dan aku tidak pernah ragu-ragu berkaitan dengan sesuatu yang akan aku lakukan, sebagaimana ragu-raguku an qabdi nafsi 'abdi, untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Ya qahu mauta wa qahu musa'atahu, orang yang beriman tidak suka sakitnya kematian, dan sebenarnya aku pun tidak ingin menyakitinya. Walaupun telah minhu, akan tapi itu sebuah keharusan, mati itu sebuah keharusan. وإن كان لكل منهم syar'atan wa min syar'atan wa min haja. Asy-syar'atu hiya syari'atu. Qala Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syar'atan wa min haja. Wa qala Ta'ala, tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Innahum la yughnu 'anka min Allahi syai'an wa innadh dhalimina ba'dhum awliya'u ba'dhin wa Allahu waliyyul muttaqin. Wal minhaju wat tariqu. Qala Allah Ta'ala, wa alaw al-saqamu ala tariqati wa la'asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rid an dhikri rabbihi yasluku 'adaban fa'adab. Fasyir'atu bimanzilati syari'atin nahri. Wal minhaju wat tariqu alladhi yasluku fihi. Wal ghayatu hiya haqiqatu din wa hiya ibadatu wa wahdahu la syarika lah wa hiya haqiqatu dinil islami. Inna dinal islami huwa an yastaslima al-'abdu lillahi rabbil alamin la yastaslimu li ghairihi. Faman istaslama li ghairihi kama kana musyrikan wallahu la yaghfiru an yushraka bih. Wa man lam yastaslim lillahi wal istakbara an ibadatihi kana mimman qala Allah fihi innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, wa idza kana al-'abdu, jika seorang hamba itu min haula, termasuk mereka-mereka yaitu yang khabir bi haqaiqil iman al-batinah, yang mengetahui bagaimanakah iman yang sesungguhnya, sehingga bisa membedakan manakah kemampuan luar biasa yang datang dari setan dan mana yang datang dari Allah. Faraqa, jika seorang hamba itu adalah orang yang khabir di haqaiqil iman, orang yang mendapatkan Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, dan orang yang mendapatkan hidayah, maka dia akan faraqa bisa membedakan antara hal awliya'i rahman wa hal awliya'i syaitan, antara kemampuan luar biasa yang datang dari yang dimiliki oleh wali Allah dan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh wali setan. Sebagaimana seorang sayrafi, seorang pakar emas, bisa membedakan antara pakar uang, bisa membedakan antara dirham jayid, antara uang perak yang asli wa dirham zaid, dan uang perak yang palsu. Kami jifat sebagaimana orang yang mengerti al-khail, orang yang mengerti tentang masalah kuda, maka tentu bisa membedakan antara kuda yang baik dan kuda yang jelek. Bagaimana orang yang mengerti furusia, ya, orang yang mengerti furusia, dia melihat kata faris artinya penunggang kuda. Yang dimaksud furusia adalah teknik-teknik kemiliteran, berperang. Dan Ibnul Qayyim punya satu kitab judulnya Al-Furusia. Maka orang yang mengerti furusia akan mengetahui, bisa membedakan manakah seorang yang pemberani dan manakah seorang yang pengecut. Sebagaimana wajib kita bedakan antara nabi yang asli dan mutanabi, orang yang sok ngaku-ngaku jadi nabi yang merupakan kadzdzab, seorang pendusta. Maka dibedakan antara Muhammad yang merupakan as-shadiq al-amin, orang yang benar dan orang yang bisa dipercaya, yang merupakan utusan Rabb semesta alam, Musa dan Isa dan yang lainnya. Kita bedakan dengan Musailamah al-Kadzab, al-Aswad al-Unzi, Tulaiha al-Asadi, al-Harz ad-Dimashqi, dan Babah ahumi, nama-nama orang yang aku jadi nabi. Dan semacam mereka minal kadzabin, yaitu para tukang pendusta, yaitu orang-orang yang aku jadi nabi. Demikian telah dibedakan antara wali Allah yaitu orang-orang bertakwa dan wali-wali setan yaitu orang-orang yang sesat. Jadi kita masuk ke pasal berikutnya. Wal haqiqah, dan hakikat yaitu hakikat din, hakikat agama, yaitu agama Rabb semesta alam yaitu Islam, maksudnya adalah mattafaqa 'alal anbiya, adalah apa yang jadi kesepakatan para nabi dan rasul, yaitu akidah dan keyakinan yang jadi kesepakatan para nabi dan rasul. Itu yang dimaksud hakikatul din. Meskipun masing-masing dari para nabi dan rasul itu memiliki syariat dan minhaj dan madhaj sendiri-sendiri, dan syiah itu sama dengan syariah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Likullin ja'alna minkum syiah." Dan untuk masing-masing dari kalian para umat kami jadikan syiah, yaitu syariat dan jalan sendiri-sendiri. Maka di surat Al-Maidah ayat 48 ini makna syariat adalah rincian hukum yang berbeda antara satu nabi, satu rasul dengan rasul yang lain. Juga sebagaimana firman Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Kemudian kami jadikan dirimu 'ala syari'atin minal amri, berada pada satu syariat. Minal amri dari urusan. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu tersebut. Janganlah engkau mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu, orang-orang yang tidak punya ilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'an, ya, mereka semua tidaklah bisa membelamu, melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd, dasarnya orang-orang yang musyrik sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin, sedangkan orang-orang yang bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala adalah walinya. Minal amri di tafsir jala lain maknanya adalah amri din. Engkau berada di atas satu syariat dari perkara agama. Yughnu maknanya dafa, yadfa'un. Angka minallahi syai'at tafsirnya min azabih, bagaimana tadi saya terjemahkan. Zalimin maknanya kafirin. Wal minhaj, dan yang dimaksud minhaj adalah tariq. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaw istaqamu ala tariqati. Dan kata jalan lain maknanya wa annahum law istaqamu. Ada situ membuang nunnya dalam mukhafafah dari anna dan dengan membuang isim annanya, sehingga maknanya adalah wa annahum law istaqamu ala tariqah, seandainya mereka orang-orang kafir itu mau istiqamah di atas tariqah, di atas jalan, yaitu jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la alqainahum ma'an ghadaqa, niscaya akan kami berikan kepada mereka air yang bercurah-curah. Radaqah maknanya kasirat minas sama. Niscaya akan kami beri minum, kami beri air mereka ma'an rudaqa, air yang berlimpah ruah dari mendung, yaitu air hujan. Air hujan yang berlimpah ruah artinya makmur, kemakmuran, kesejahteraan ekonomi. Maka ayat ini dalil bahasanya istiqomah di atas din, komitmen dengan aturan-aturan Islam, itu adalah sebab datangnya keberkahan, keberkahan ekonomi, Maka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau amana ahlul qura wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk kampung tersebut beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit, yaitu hujan, wal ardh, dan dari bumi. Linaftinahum fihi, supaya kami menguji mereka fihi dengannya. Wa man yu'rid an dzikri rabbih, dan siapa yang berpaling dari dzikri rabbih, dzikri rabbih maknanya Quran, naslukhu, nasluk di sini maknanya nudkhil, kami masukkan dia adzaban so'ada. So'ada maknanya syaq, ya, siksaan yang berat. Dzikri rabbih di sini maknanya adalah peringatan yang datang dari Rabnya. Maka di sini mudhaf ilaih bermakna fa'il. Karena zikrullah itu ada dua pengertian, bisa kita jadikan Allahnya sebagai objek, maka hamba yang mengingat Allah. Namun bisa juga Allah di situ, mudhaf ilaih di situ maknanya adalah fa'il, adalah peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah di situ adalah fa'il, maka zikrullah maknanya adalah Quran, maknanya adalah wahyu. Dan kita lihat di sini, zikr rabbi di sini ditafsir jalan dimaknakan dengan Quran. Maka rabbihi yaitu Allah itu mudhaf ilaih maknanya fa'il. Karena jika masdar itu diidhofahkan, maka mudhaf ilaih bisa bermakna maf'ul dan bisa bermakna fa'il. Kalau bermakna maf'ul, maka artinya fa'ilnya adalah hamba. Maka hamba mengingat Allah. Tapi jika mutafilah maknanya fa'il, artinya Allah memberikan peringatan kepada hamba. Fasyir'ah bimanzilati syari'atin nahar, maka syir'ah itu bimanzilati syari'ah, syari'atun nahar. Tempat ya, syariah dalam bahasa itu maknanya adalah mauridul ma, tempat air yang orang mengambil air tersebut tanpa perlu ember, tanpa perlu tali, orang mengambil air dengan mudah. Sungai airnya banyak ya, airnya tinggal sampai ke pinggiran pinggiran sungai, maka orang tinggal ambil air, nggak perlu tali. Maka maka syariah itu bimanzilati syariatin nahar. Wal minhad wa tariq alladhi yasluku fihi. Sedangkan minhad adalah jalan yang ditempuh oleh sungai tersebut. Nah, sungai ini punya jalur, aliran sungai, daerah aliran sungai. Nah, jalannya sungai inilah al-minhad. Adapun keberadaan air itu, adapun air itu atau keberadaan air itu, nah itulah syirah. Dan dijelaskan oleh Ibn Abbas ketika menjelaskan ayat ini, ayat Al-Maidah, bahasanya minhad itu artinya sunnah, maknanya adalah sunnah. Maka di sini ada penjelasan dari Syaikh Ibnu Taimiyah tentang perbedaan syariat dengan manhaj secara syar'i. Bahasanya syariat itu adalah bagikan air sungai, sedangkan jalannya sungai ini, daerah yang dilalui oleh sungai ini, maka itulah manhaj. Dan penjelasan sekolah Islam Taimiyah di sini adalah luas, yaitu bagaimana cara seorang itu dalam menerapkan syariat, dalam mengamalkan syariat, dalam memahami syariat. Maka itulah manhaj. Dan manhaj itu sendiri adalah luas sekali, sehingga dikatakan oleh Ibn Abbas sebagai as-sunnah. Cuma yang Nabi ajarkan itulah minhajul muslim. Itulah minhajul muslim. Itulah jalannya seorang muslim. Oleh karena ada buku namanya Minhajul Muslim. Apa isinya? Bagaimana kata orang muslim berakidah, bagaimana kata orang muslim aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berakidah, bagaimana seorang muslim beradab, bagaimana seorang muslim berakhlak, bagaimana seorang muslim berkaitan dengan masalah ahkam fiqhiyah amaliyah. Maka kesatuan ini semua itulah minhajul muslim, lah manhaj ya ditempuh dan dititik oleh seorang muslim. Berkaitan dengan istilah manhaj yang dipakai oleh al-mu'asirin, dalam istilah al-mu'asirin ini manhaj dalam istilah syar'i, dia adalah jalan dalam memahami syariat, dalam mengamalkan syariat, dalam mempraktikkan syariat. Atau kata Ibn Abbas, semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam istilah mu'asirin, maka yang pernah saya baca berkaitan dengan apa yang dimaksud manhaj dalam istilah orang-orang sekarang, maka ada beberapa penjelasan. Saya pernah baca tulisannya pasalnya saya Ahmad al-Najmi, dan ditanya tentang apa makna manhaj. Kata beliau, manhaj maknanya adalah manhajul fi dakwah, metodologi dakwah. Kemudian Salah Al-Syir pernah membaca tentang masalah mana manhaj dalam pengertian mu'asirin, ulama orang-orang sekarang, yang sering dipakai oleh orang-orang sekarang. Dikatakan manhaj artinya adalah tariqah fi ta'ambul, metodologi dalam masalah interaksi, metodologi tentang interaksi dengan hukam, interaksi dengan pemerintah, interaksi dengan ahli bidah, interaksi dengan kafir. Itu minhaj dalam istilah ulama mu'asirin, istilah al-mu'asirin, al-kutab. Beliau katakan al-kutab, al-mu'asirin, para penulis kontemporer. Sedangkan Syaikh Fauzan di bukunya, di buku Al-Asila Al-Mufidah An-Manahid Al-Jadidah, dan tentang apa itu manhaj. Manhaj itu, dan apa beda manhaj dengan akidah? Manhaj itu lebih luas daripada akidah. karena manhaj itulah menentukan bagaimanakah akidahnya seorang mukmin, bagaimanakah ibadahnya seorang mukmin. Maka dia adalah cara bagaimana seorang itu beragama. Nah, ini akan menentukan bentuk bentuk akidah seorang mukmin, bentuk ibadah seorang mukmin dan seterusnya. Maka penjelasan Syaikhul Al-Fauzan tersebut mirip mendekati dengan perkataan Syaikhul Islam di sini ketika menjelaskan makna minhaj secara istilah. Al-minhaj wa tariq alladhi yuslaku fihi. Sedangkan Tamukbil rahimahullah ta'ala mengatakan yang namanya minhaj, yang namanya manhaj itu lebih luas daripada hal-hal yang diperselisihkan oleh para da'i, karena seluruh Islam adalah manhajnya seorang muslim. Kemudian dalam mengutip firman Allah, ya jaladin amat dukhulu fisil bika'afah. Masalah ke dalam Islam secara keseluruhan, maka semua Islam itulah jalannya seorang muslim, itulah manhajnya seorang muslim. Maka penjelasan saya mengambil di sini serupa dengan perkataan Ibn Abbas tentang makna minhaj. Itu minhaj apa? Sunnah. Semua yang Nabi ajarkan itulah manhajul muslim. Semua yang Nabi ajarkan itulah manhajul muslim. Itu beberapa keterangan yang pernah saya baca tentang makna manhaj. Yang jelas maknanya secara syar'i adalah Islam itu secara keseluruhan. Adapun maknanya secara istilah, karena terkadang istilah itu berbeda dengan makna syar'i. Terkadang makna syar'i itu berbeda dengan makna istilah. Istilah yang dipakai itu berbeda dengan makna syar'i. Terkadang makna syar'i sama dengan makna istilah. Terkadang makna istilah berbeda dengan makna syar'i. Semacam al-hukmu, ahkam syariah, itu dalam istilah usuliyin maknanya berbeda dengan makna syari. Yang namanya ahkam syariah, hukum syariat, itu mencakup akidah, mencakup ahkam amaliyah. Namun kalau ahkam syariah dalam definisi usul fikah adalah kitabullah ya ta'alak bi af'alil ibad, af'alil mukallafin, cuma membicarakan tentang masalah perbuatan hamba, tidak bicara tentang masalah akidah, tidak bicara tentang masalah akidah, karena ini adalah ahkam syariah berkaitan dengan masalah fikih. Padahal secara syari ahkam syariah, hukum syari itu ada yang berkaitan dengan masalah akidah, ada yang berkaitan dengan masalah perbuatan. Namun dalam istilah usuliyin, ahkam syariah itu cuma yang berkaitan dengan af'alul ibad, af'alul mukallafin, perbuatan orang. Maka di sini ahkam syariah, makna syar'i itu berbeda dengan makna istilah. Ala kulli hal, manhaj maknanya secara secara syar'i adalah sunnah. Semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minhajul mukmin. Tapi kalau yang dipraktekkan oleh banyak orang enggak tahu pasnya yang mana itu. Enggak jelas manhajnya. Itu yang cocok makna yang mana? Dalam istilah yang pakai oleh orang, nggak tahu orang ini mau dikategorikan apa usuliyin atau tidak, fuqaha atau ada kalimat orang tuh nggak jelas manhajnya. Itu manhaj di sini makna yang mana yang dimaksudkan? Apa maknanya Ibn Abbas sunnah? enggak jelas keislamannya. Mana yang paling tepat? Mana tidak, Pak? Mungkin yang dimaksud adalah sebagaimana penjelasan Ahmad An-Najmi yang mengatakan bahasanya manhaj itu adalah istilah yang mu'asirin adalah manhaj dakwah. Mungkin atau mungkin juga bagaimana kata saya soleh al-syekh, yaitu manhaj fita'amul. Tidak jelas manhajnya, yaitu maksudnya tidak jelas ya, karena manhajnya fita'amul mal ahlil bidah. Mungkin maksudnya itu. Tapi ta'amul itu sebenarnya luas. Kata saya al-syekh, ta'amul ini mencakup ta'amul ma'al hukam, ta'amul ma'al ahli bidah, ta'amul ma'al kufar. Tapi mungkin dikerucutkan lagi dengan orang-orang yang dianggap ahli bidah. Nah ini orang ini gak jelas manhajnya dalam masalah interaksinya dengan ahli bidah. Dikerucutkan lagi fita'amul ma'al ahli bidah. Tidak jelas manhajnya dalam masalah bersikap terhadap ahli bid'ah. Tapi ahli bid'ahnya sudah ditetapkan dulu siapa oleh orang yang mengatakannya. Ya mungkin makna istilah yang dipakai oleh orang tentang minhaj atau manhaj ya, mungkin sebagaimana penjelasan Syaikh Al-Syeikh. Tapi ini juga dikucutkan. Kalau Syaikh Al-Syeikh, manhaj itu adalah tariqah fi ta'amul. Kata beliau dalam bapak manhaj dalam istilah kutabul mu'asirin adalah tariqah fi ta'amul ma'al akharin, ta'amul ma'al hukam, metode interaksi dengan penguasa, interaksi dengan ahli bid'ah, interaksi dengan orang kafir dan seterusnya. Maka seandainya maka kita bisa kita katakan maka manhaj secara istilah di sini berbeda dengan manhaj secara syar'i. Makna istilah beda dengan makna syar'i. Dan sebenarnya tidak masalah makna istilah itu berbeda dengan makna syar'i. Banyak ya. Banyak contoh makna istilah itu berbeda dengan makna syar'i. Contohnya waliullah. Waliullah itu makna syar'i adalah mukmin manahul iman wa taqwa. Siapa yang punya iman dan siapa yang punya taqwa maka dia wali Allah. Itu makna syar'i. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang punya iman, siapa punya taqwa maka dia wali. Tapi makna istilah yang ma'ruf indal ulama wa katsir min al ulama yang namanya wali adalah orang yang bertakwa, yang bukan nabi. Orang yang bertakwa, yang bukan nabi, yang bertakwa dengan semaksimal yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan dia bukan nabi. Makna wali secara istilah yang ma'ruf yang dipakai oleh para banyak ulama, ya kan? Itu identik dengan wali itu identik dengan bukan nabi. Sehingga wali itu karomah, nabi itu mukjizat. Tapi kalau maknanya secara syar'i tidak ada ya, tidak ada apa, kata-kata yang bukan nabi. Nabi itu bagian dari wali. Itu maknanya secara syar'i. Siapa yang punya iman, siapa yang punya takwa. Tapi kalau dalam istilah yang ma'ruf dipakai oleh para ulama, yang namanya wali secara istilah adalah orang yang saleh yang bukan nabi. Jadi adalah orang yang sempurna takwanya sesuai dengan kadar kesempurnaan manusia. Kalau cuma punya takwa namun takwanya cuma kualitas rendah, tidak disebut wali. Ini makna istilah yang dipakai oleh banyak ulama. Saya katakan dipakai oleh banyak ulama karena Syaikhul Islam Taimiyah enggak memakai istilah ini. Syekhul Islam Taimiyah di sini ini tetap mempertahankan makna syar'i. Ya, wali itu ya semua orang penyembah punya takwa, maka Nabi adalah wali dan itu. Walau yang ia hakikatuddin dan tujuan pokok adalah hakikatuddin. Apa itu hakikatuddin? Kalau tadi disampaikan dalam kesepakatan semua para nabi dan rasul, maka apa yang disepakati oleh semua nabi dan rasul itu beribadah pada Allah semata, tiada menyekutukannya. Dan itulah hakikat agama Islam. Dan sesungguhnya dinul Islam, agama Islam adalah ayat tasliman abdulillah, seorang hamba pasrah kepada Allah Rabb semesta alam dan tidak pasrah kepada yang lainnya. Maka barang siapa yang pasrah kepada selainnya karena musyrikan, maka barang siapa menundukkan dirinya dan hatinya pada selain Allah, maka dia musyrik dan Allah tidaklah mengampuni dosa syirik. Dan barang siapa yang tidak pasrah hanya pada Allah, bahkan sombong untuk beribadah kepada Allah, maka dia termasuk orang yang Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, ini orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepada aku, maka akan aku masukkan dia ke dalam jahannam, dalam neraka, dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.